Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Melanjutkan kajian kitab A'unul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad Bab Fadli man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang mengurusi anaknya yang yatim. Berkata Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri, qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakar anna Urwata ibn Zubair akhbarahu. Al-Imam al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Urwa bin Zubair, bahwa Urwa bin Zubair mengabarkan Abdullah bin Abi Bakar bahwasanya anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Suatu hari ada seorang perempuan yang mendatangiku dengan dua putrinya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidatan. Perempuan itu yang membawa dua putrinya tadi meminta-minta kepadaku agar aku memberikan sesuatu kepadanya, tapi tidak ada padaku kecuali satu kurma, satu butir kurma saja. Fa'ataituha, lalu aku berikan satu kurma itu kepada perempuan yang meminta kepadaku. Faqasamatha baina ibnatayha, lalu perempuan itu membagi satu butir kurma itu kepada dua putrinya. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian perempuan itu berdiri lalu keluar pergi dari sisiku. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddastuhu, lalu Nabi SAW masuk menemuiku. Kemudian aku menceritakan kejadian yang aku lihat, yang aku dapati tadi. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna, barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan atau barang siapa yang menjamin, menanggung kebutuhan anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka hal yang demikian itu menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Keutamaan yang sangat agung ketika seorang mengurusi anak-anak perempuan, termasuk di sini anak-anak yatim. Karena di sini perempuan ini dia yang mencarikan makan untuk putri-putrinya. Nah, karena telah meninggal suaminya, maka dia yang berusaha mencari nafkah, mencari makan untuk anak-anaknya. Maka kita akan mendengarkan penjelasan yang singkat tapi sangat jelas dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Sabaqa an arafna annal yatima min bani adama man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. Telah berlalu penjelasan bahwasanya pengertian dari yatim dari kalangan manusia adalah anak yang kehilangan ayahnya dan dia belum mencapai umur baligh. Itu pengertian yatim dalam syariat kita. Anak yang kehilangan ayahnya, ayahnya telah meninggal, dan dia belum balik. Itu pengertian atau definisi dari yatim. Walau kanatil ummu maujudatan, meskipun ibunya masih ada. Selama ayahnya tidak ada lagi, atau sudah meninggal, maka dia dinamakan yatim atau yatimah. Li'anna laysat mulzamatan bil infaqi 'alal abna'i mithlul abi alladhi yalzamu bil infaqi 'alal ibnil qasir wal muhtaji ila dhalik. Karena seorang ibu itu tidak diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya. Sebagaimana kewajiban itu ada pada seorang ayah yang wajib menafkahi anak-anaknya yang belum mampu mencari nafkah, yang membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka sekali lagi pengertian atau definisi yatim adalah anak yang belum balig dan dia kehilangan ayahnya, sudah meninggal ayahnya, meskipun ibunya masih ada. Fahadhil mar'atu kana laha ibnatani wa huma yatimatani fi hijriha. Perempuan yang ada dalam kisah tadi, dia memiliki dua putri yang yatim. Dua putri yang yatim yang masih dalam pemeliharaannya, yang masih dia asuh. Fa akhadhat tas'a alaihima. Seorang perempuan tadi dalam kisah ini tadi, dia berusaha mengurusi dua putrinya tadi. Karena tidak bisa bekerja, maka dia meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wala tajidu ma yasuddu hajatahuma illa ma ta'khudhu minan nasi ala sabil ihsan. Ya. Perempuan itu tidak mendapati apa yang bisa menutupi kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya. Dia tidak memperoleh apa yang bisa mencukupi kebutuhan dua putrinya tadi. Sehingga dia meminta-minta kepada manusia agar diberikan makanan, diberikan kebaikan oleh manusia. Sehingga dia mendatangi Aisyah meminta sesuatu untuk memberi makan anaknya. Karena tidak punya apa-apa. Fahasolat hadhil kisah. Maka terjadilah kisah yang telah kita dengar bersama. Beginilah kondisi para sahabat dan sahabiat dulu. Ya. Nah, penuh dengan kekurangan. Untuk makan saja susah. Perhatikan, Aisyah radhiyallahu anha tidak punya apa-apa. Hanya satu kurma. Nah, beliau istri seorang nabi. Ya. Radhiyallahu anha. Ya. Maka bersyukurlah kita yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Ya. Diberikan berbagai macam kenikmatan. Ya. Bisa makan, minum, tempat tinggal. Terkadang kita kurang bersyukur. Ya. Disebabkan selalu melihat orang-orang yang lebih mapan, lebih dunianya lebih banyak, lebih kaya. Ya. Sehingga merasa kita ini kurang terus. Ya. Padahal kata Rasulullah SAW ya, dalam hadis sahih, dalam sahih Adabul Mufrad juga, kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa yang memperoleh keamanan pada tempat tinggalnya, pada negaranya, negerinya, tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, diberikan kesehatan pada badannya, indahu tu'amu yaumihi, mempunyai stok makanan pada hari itu, pada untuk satu hari. Faka'annama hizat lahu dunya. Maka orang yang seperti itu seakan-akan telah memperoleh seluruh kenikmatan dunia. Kenikmatan yang besar. Ya. Tapi karena kurang yang bersyukur kita, melihat selalu ke atas, selalu mengeluh, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendengarkan kisah ini, hendaknya kita lebih bersyukur ya. Mereka para sahabat dan sahabiat radhiyallahu anhum ya. Butnam sangat kekurangan, tapi mereka selalu bersyukur pada Allah. Semangat beribadah kepada Allah, semangat belajar ya. Karena mereka mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Kemudian ja'at ila ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha tashku hajataha. Karena perempuan tadi tidak punya apa-apa, dia mendatangi ummul mu'minin, ibunda kaum mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, mengadukan kondisinya. Dia tidak punya apa-apa. Falam tajid fi baitiha illa tamratan wahidatan fa'a'tathha. Aisyah ketika dimintai itu, dia mencari-cari makanan yang bisa diberikan. Tapi yang dia dapatkan hanya satu kurma, satu butir kurma saja. Dan itu pun diberikan kepada perempuan yang meminta untuk putrinya tadi, untuk dua putrinya. Faqasamatha baina ibnatayha. Setelah perempuan itu diberikan satu butir kurma, lalu seorang ibu yang sangat kasih sayang, ya, sangat mengasihi anaknya, dia membagi satu butir kurma itu dibelahnya, lalu diberikan kedua putrinya. Nah, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Walam ta'khud syai'an laha. Dia tidak makan apa-apa. Ya, dia lebih mementingkan dua putrinya. Li'annal bintaini yatimatan. Ya. Karena dua putrinya itu adalah anak yatim. Fa'akhbarat Aisyatu radhiyallahu anha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kejadian itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara bihadzal wa'dil karim, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabdanya, "Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan, ya, barang siapa yang menanggung kebutuhan anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada anak perempuan, maka yang demikian itu menjadi penghalang dia dari api neraka. Keutamaan yang sangat besar. Wahadi syariatul Islam, inilah syariat Islam yang sangat mulia. Tahussu wa turagibu fil atfi ala dhaif. Islam itu mendorong, ya, menyemangati umat Islam ini untuk berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Wal mar'atu minadh du'afa laysat karijal. Perempuan itu termasuk orang-orang yang lemah. Dia tidak seperti laki-laki. Lidza ja'al ajru fil infaqi 'alayya aktsar. Ya. Oleh sebab itu datang, ya, dalil-dalil yang menunjukkan pahala bagi orang yang menafkahi orang-orang lemah termasuk perempuan, ya. Fala syai'a a'zham min an yudkhilallahu 'azza wa jalla al-'abda al-jannata wa yunajjiyahu minan nar, ya. Maka tidak ada balasan yang lebih agung dibandingkan Allah memasukkan hambanya ke dalam surga dan menyelamatkan hambanya dari neraka. Itu adalah balasan yang paling agung. Dan balasan ini dijanjikan bagi orang yang mengurusi anak-anak perempuan. Kunna lahu sitra minan nar, ya. Anak-anak perempuan itu menjadi penghalang dirinya dari api neraka ketika dia mengurusi anak-anak perempuan tersebut, ya. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka biiznillah. Wa hadza bi khilaf ma kana 'alai ahlul jahiliyah alladziina kaanu la yubaluna bil unsa. Syariat Islam ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu, yang mana mereka tidak mempedulikan anak-anak perempuan. Bal la yarghabuna fi wujudiha, bahkan mereka tidak senang dengan keberadaan anak perempuan, dengan kelahiran anak perempuan. Kama qassallahu azza wa jalla dzalika fi qaulihil haq, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl ayat 58, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Jika salah seorang dari orang-orang jahiliyah dahulu diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka mereka, ya, wajah mereka langsung menghitam, merah padam, hitam, karena benci dengan kabar tersebut. Wahwa kadhim, dan sangat marah dengan berita kelahiran anak perempuannya. Ini kondisi orang-orang jahiliyah dahulu, sangat benci dengan anak-anak perempuan. Sehingga syariat Islam datang untuk menghilangkan, menghapuskan, ya, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini. Diberikan janji-janji, balasan-balasan yang sangat agung bagi orang-orang yang mengurusi, menanggung anak-anak perempuan. Seperti yang disebutkan dalam hadis bab ini. Idza busyira bi anna zawjatahu waladat lahu bintan ghadiba wa taghayyara wajuhu. Orang-orang jahiliyah dahulu jika diberi kabar gembira bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dia langsung marah dan berubah wajahnya. Li'annahu la yuriduha, karena dia tidak menginginkan anak perempuan. Yuridu rajulan yuqatilu ma'ahu wa yakumu bijanibihi wa yu'inuhu wa yusaniduhu inda syada'id. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka hanya menginginkan punya anak laki-laki, ya, yang bisa berperang bersamanya, bisa dibawa kemana-mana untuk membantunya, menolongnya ketika ada peperangan, ketika ada musibah-musibah. Faja'at syari'atul Islam turaghibu fil 'inayati bil unsa. Maka Islam datang, syariat Islam datang, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji dan balasan-balasan bagi orang yang memperhatikan anak perempuan. Wa tabaqad dzalika ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat mengamalkan syariat Islam ini, mereka memperhatikan anak-anak perempuan mereka, mengurusi anak-anak perempuan mereka. Wa kullu muslimin al muslimina yutabbiqu illa man ghalaba alaihi al jahl. Dan begitu juga setiap muslim mengamalkan syariat Islam ini, mengurusi, menanggung, menjamin kebutuhan anak-anak perempuannya, kecuali sebagian dari kaum muslimin yang jahil, ya, yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Fatarahu la yubali bil unsa wa yuqbil 'ala dzakar. Engkau lihat ada sebagian kaum muslimin yang tidak mempedulikan anak perempuan, lebih memilih, lebih mementingkan anak laki-lakinya, ditampakkan olehnya. Fahadihi naz'atun jahiliyah. Maka ini adalah kecondongan orang-orang jahiliyah dulu, ya. Falabudda minal inayati bil banat bita'limihinna wa ta'dibihinna wal ihsani ilayhinna wa rifqi bihinna fil mukhatabati wal muamalah. Wajib memperhatikan anak-anak perempuan. Dengan cara apa? Dengan mengajari mereka ilmu agama, mendidik mereka adab-adab yang baik, berbuat baik kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka dalam berbicara dan berinteraksi. Mislu ma yu'amilul abu abna'ahu minadzukur. Sama seperti seorang ayah berinteraksi memperlakukan anak-anak lakinya, anak-anak lakinya. Wa ammal yatim fa fis sa'yi 'alai ajr. Adapun mengurusi anak yatim, maka di sana ada balasan yang sangat agung. Wa fil ihsani ilaihi ajrun, berbuat baik kepada mereka ada pahala. La siyama man wajada yatiman fi baitihi sawa'an li qarabatihi aw li ikhwanihi almuslimin. Apalagi anak yatim itu ada di dalam rumahnya, anaknya sendiri, ya. Misalnya seorang ibu, ya, mengurusi anaknya yang yatim, ya, karena meninggal suaminya, atau anak kerabatnya yang yatim, dan saudara, anak-anak saudara kaum muslimin yang lain, maka pahala yang besar bagi mengurusi anak yatim. Wa ahsana ilaihi wa 'allamahu wa addabahu hatta balagal hinsa. Dia berbuat baik kepada anak yatim itu, mengajarinya, mendidiknya sampai mencapai umur baligh. Fakam lahu minal ajri indallahi tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak pahala yang diperoleh oleh orang yang mengurusi anak-anak yatim. Waqad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini wa jama'a bainas sababati wal wusta. Kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang mengurusi anak yatim di surga nanti seperti dua jari ini. Beliau mengumpulkan jari telunjuk dan tengahnya, dekat sekali. Nah, dia permisalkan, nah, kondisi orang, ya, yang mengurus anak yatim, ya, di surga nanti, ya, seperti keberadaan apa, posisi jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat sekali. Begitulah nanti posisi orang-orang yang mengurus anak yatim di surga ini, dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya'ni kata beliau, makna hadis tadi, ana wa kafil yatimi fil jannati kahataini, annahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Bahwa orang yang mengurusi anak yatim itu nanti akan berada di surga. Itu maknanya, dimasukkan ke dalam surga. Wa hadza min a'zami tsawabi wal ajri, dan ini adalah pahala dan balasan yang paling besar masuk surga. An yuhsyaral insanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati bisababi amalin salihin qaddamahu fid dunya. Yaitu balasannya sangat besar tadi, dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga disebabkan amal saleh yang dia lakukan di dunia ini. Nah, ini akhir penjelasan hadis dari bab ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.